إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan yang terakhir dari pembahasan Maratibuddin Ats-Tsalats, tiga tingkatan agama Islam. Tingkatan yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga, yang terakhir adalah ihsan. Insyaallah taala ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik. Qala al-muallif rahimahullah al-martabatu tsalitsah. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan agama. Al-ihsan ruknun wahidun. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Yaitu al-ihsan yang memiliki satu rukun. Kalau Islam 5 rukun, iman 6 rukun, sedangkan al-ihsan 1 rukun. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Inilah yang dimaksud dengan al-ihsan. Ulama kita menjelaskan al-ihsanu fil lughah, ihsan menurut bahasa maknanya adalah itqanu syai' wa itmamuhu. Itqanu syai' wa itmamuhu, membaguskan sesuatu dan menyempurnakannya. Ma'khudun min al-hasan, diambil dari al-hasan, kebaikan. Sedangkan al-ihsan maknanya adalah perbaikan, yakni betul-betul memperbaiki dengan menyempurnakannya. Lawannya adalah al-isa'ah. Dan ulama kita menjelaskan bahwa al-ihsan terbagi 3. Yang pertama, ihsanun bainal abdi wa rabbih. Ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Bagaimana seorang hamba berbuat ihsan dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kita, yaitu berbuat ihsan dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, ihsanun bainal abdi wan nas wa ghairihim minal khalaiq. Perbuatan ihsan seorang hamba dengan manusia yang lain maupun dengan makhluk yang lainnya. Nanti akan kita singgung sekilas apa yang dimaksud dengan ihsan antara seorang hamba dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ihsanus sun'ah, memperbagus sebuah amalan, wa itqanuha, dan menyempurnakannya. Ini tiga makna ihsan. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan kita, al-martabatus salisah, tingkatan agama yang ketiga adalah al-ihsan, yaitu al-ihsan bainal abdi wa rabbih, perbuatan ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri akan makna ihsan. Telah dimaklumi apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini adalah kutipan dari sebuah hadis, yaitu hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sendiri apa itu ihsan, yaitu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan musyahadah. Dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Dan tingkatan yang kedua, tingkatan muraqabah. Ini tingkatan yang lebih rendah dari yang pertama. Tingkatan musyahadah, yaitu menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tingkatan ibadah seorang mukmin yang paling tertinggi. Tetapi, apakah yang dimaksud di sini musyahadah ainiyah atau musyahadah qalbiyah? Melihat dengan mata kepala atau melihat dengan mata hati? Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, bukan hanya berpatokan kepada dalil ini, maka yang dimaksud melihat di situ adalah musyahadah qalbiyah, melihat dengan mata hati. Adapun kaum sufi, orang-orang yang tidak mau belajar agama dan senang mendapatkan hadis seperti ini yang bisa mereka bawa maknanya kemana mereka inginkan, maka mereka tafsirkan dengan musyahadah ainiyah, melihat dengan mata kepala. Padahal syaitan yang mereka lihat, yang mengaku sebagai Rabb mereka, sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah disepakati seluruh ulama kaum muslimin, yakni ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang dimaksud dengan melihat Allah ketika kita beribadah kepadanya adalah melihat dengan mata hati. Maksudnya apa? Min syiddatil yaqin wal iman, dikarenakan kuatnya keyakinan dan keimanan kita sampai-sampai seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah kepadanya. Ini maksudnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatmu. Engkau melihat Allah. Yani, karena begitu yakinnya kita kepada Allah, betapa besar keimanan kita kepada Allah, sampai-sampai seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat dengan keyakinan, melihat dengan iman, yaitu dengan mata hati. Sebab keyakinan itu tempatnya di dalam hati. Ini yang dimaksudkan. Dan ulama seluruhnya sepakat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, namun mungkin dilihat di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mata, dan dialah yang mencapai pandangan mata manusia. Dan juga dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun fa anna arahu." Cahaya. Bagaimana afjabuhun nur? Hijabnya adalah cahaya. Jadi cahaya yang dimaksudkan di situ adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang menghalangi pandangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melihat Allah. Tetapi sebagian orang sufi ditipu oleh syaitan. Dihias-hiasi oleh syaitan bid'ah mereka. Sehingga mereka meyakini apabila sudah sampai derajat tertentu, karena mengamalkan amalan-amalan tertentu, membaca misalkan zikir tertentu sampai ribuan kali dalam sehari, dan amalan-amalan tertentu, sehingga pada akhirnya bisa mencapai derajat hakikat dan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal yang mereka lihat adalah syaitan. Memang ada yang mereka lihat, ada yang menampakkan diri kepada mereka dan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah syaitan untuk menipu mereka. Kenapa mereka mudah ditipu? Karena tidak mau belajar. Karena meninggalkan Al-Quran wa Sunnah dan berpaling kepada perasaan-perasaan mereka. Dalil mereka adalah perasaan mereka. Hujjah mereka adalah lintasan-lintasan pikiran. Atau bisikan-bisikan, entah bisikan dari mana. Jelas adalah bisikan syaitan. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak juga disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diselisihi oleh Khawarij dan Mu'tazilah dan yang mengikuti pemahaman mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Dalam surat Yunus ayat ke-26. "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sendiri menjelaskan bahwasannya tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus keutamaan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang yang berbuat ihsan, dia telah beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah ketika di dunia, maka di akhirat kelak Allah balas dia dengan memperlihatkan wajahnya. Dan inilah nikmat surga yang paling tertinggi, yang paling disenangi oleh ahlul jannah, para penghuni surga. Bahkan dikatakan dia adalah ziyadah, tambahan, yakni melebihi nikmat surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat yang dimaksud adalah musyahadah qalbiyah, musyahadah yaqiniyah wa imaniyah. Bukan melihat dengan mata kepala, tetapi melihat dengan keyakinan dan keimanan, melihat dengan mata hati. Ini tingkatan yang pertama. Apabila engkau tidak bisa mencapai tingkatan yang tertinggi tersebut, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah pada tingkatan yang kedua, yakni tingkatan muraqabah, yakni engkau yakin Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Engkau yakin Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikanmu. Sehingga dengan keyakinan tersebut, jazakallahu khair, akan mendorongmu untuk melakukan amalan yang paling terbaik, amalan yang paling bagus, Ketika engkau menuntut ilmu misalkan, engkau tidak sia-siakan waktumu. Engkau betul-betul bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tidak menyia-nyiakan waktumu untuk pergi ke internet atau bermain macam-macam permainan yang melalaikan. Engkau akan berbuat ihsan dalam menuntut ilmu. Kalau engkau betul-betul percaya, engkau betul-betul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu, engkau akan menjadi orang yang beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Kalau Anda sepakat dengan peraturan di pondok ini untuk tidak menggunakan HP, untuk tidak pergi ke internet, untuk selalu menghadiri durus, menghadiri pelajaran-pelajaran yang diadakan, maka engkau tepati perjanjian tersebut. Kalau engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka perbuat. Ibadah apapun yang kita lakukan, hendaklah kita hadirkan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Dan dijelaskan para ulama, al-ihsan tidak akan mungkin terrealisasi dengan baik kecuali dengan memenuhi dua syarat. Sebuah amalan disebut amalan yang ihsan apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat diterimanya amal ibadah, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas, beribadah karena Allah, dan mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ternyata untuk berbuat ihsan dengan ikhlas dan mutaba'ah, inilah hakikat diciptakannya kita di muka bumi ini. Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Kalau kita pahami, ibadah yang Allah inginkan bukan sembarang ibadah, tetapi ibadah yang sesuai dengan syarat-syarat-Nya. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian kehidupan dan kematian. Yani Allah yang menghidupkan kalian dan Allah yang mematikan kalian. Untuk apa semua itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu 'amala? Yang amalannya paling ihsan. Amalannya paling baik. Dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Beliau ditanya, "Wahai Abu Ali, apakah yang dimaksud dengan amalan yang terbaik atau amalan yang paling ikhlas dan paling benar tersebut?" Maka beliau menjelaskan bahwasannya suatu amalan apabila telah ikhlas tetapi belum benar, tidak akan diterima. Demikian pula sebaliknya, apabila sudah benar tapi belum ikhlas, juga tidak akan diterima. Sampai dia menjadi khalisan sawaban, ikhlas dan benar. Dan yang dimaksud dengan ikhlas, makana lillah, apabila amalan itu dilakukan karena Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan amalan yang benar, makana ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ulama kita mengatakan al-ihsan adalah nihayatul ikhlas. Al-ihsan huwa nihayatul ikhlas. Ihsan itu adalah puncak keikhlasan. Yani, bagaimana cara kita bisa berbuat ihsan? Maka ikhlaskan ibadah kita. Semakin seorang ikhlas di dalam ibadah, maka berarti dia telah merealisasikan ihsan di dalam ibadahnya. Dan juga menghadirkan rukunnya, yaitu beribadah. Seakan-akan kita melihat Allah, yakin betul kepada Allah, sehingga seakan-akan kita melihatnya. Kalaupun tidak bisa, maka kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-ihsan. Kesimpulannya, ad-din salasu maratib, agama memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-islam, dan ini tingkatan yang paling rendah, yaitu amalan-amalan zahir, mengucapkan syahadatain, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Ini tingkatan yang paling rendah, sehingga orang-orang munafik pun disebut sebagai kaum muslimin. Kenapa? Karena kita menyikapi orang-orang munafik secara zahir. Kita tidak tahu hati mereka. Kita tidak tahu ternyata di tengah-tengah kita ada orang-orang munafik. Ada orang-orang yang memiliki ciri-ciri munafik, mengkhianati perjanjian dan sebagainya. Atau munafik yang lebih besar lagi dari itu, yakni menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Karena dia menampakkan keimanan, maka kita sikapi dia sebagai seorang muslim. Jadi orang munafik pun bisa dianggap sebagai seorang muslim. Demikian pula orang-orang du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah imannya, kita sikapi sebagai seorang muslim. Maka ini tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang kedua adalah al-iman. Yakni orang-orang yang betul-betul beriman, yang meyakini apa yang dia amalkan. Mereka bukan orang-orang kafir, tidak menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka. Tetapi dalam tingkatan ini juga masih terbagi dua, masih termasuk di dalamnya mukminun taqi wa mukminun fasik. Orang mukmin yang bertakwa dan orang mukmin yang fasik. Tapi dia masih mukmin, bukan kafir. Orang mukmin kamilul iman dan naqisul iman. Orang fasik yang masih mukmin, bukan kafir, masuk dalam tingkatan ini. Kemudian tingkatan yang paling tertinggi, tingkatan ihsan, tidak masuk padanya kecuali al-mu'minut taqi, orang mukmin yang bertakwa. Ini tingkatan yang paling tertinggi, perbuatan ihsan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dijelaskan para ulama, Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan yang dimaksud dengan ma'iyah di sini adalah ma'iyah khasah, bukan sekedar ma'iyah ammah. Jadi ulama kita membagi kebersamaan Allah dengan makhluknya menjadi dua, kebersamaan yang umum dan kebersamaan yang khusus. Adapun kebersamaan Allah dengan makhluknya yang umum, yaitu ilmu Allah dan pengawasan Allah kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah, dari ilmu Allah dan pengawasannya. Bukan zat Allah bersama mereka, bukan. Yang dimaksud Allah bersama makhluknya, bersama orang-orang yang bertakwa, bahkan bersama seluruh manusia, bukan zatnya. Sehingga salah besar akidah sufiyah, akidah kaum sufi yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini akidah kekufuran yang oleh akal yang sehat sekalipun tidak bisa diterima. Kalau Allah di mana-mana, kalau begitu ada di tempat-tempat kotor, ada di WC, ada di tempat pembuangan sampah, ada di tempat perbuatan maksiat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka salah memahami yang dimaksud Allah bersama makhluknya adalah ilmu dan pengawasannya, bukan zatnya. Adapun zatnya Ar-Rahman alal arsistawa, zatnya berada di tempat yang paling tertinggi, berada di ketinggian, dan dia tidak membutuhkan makhluknya yang ada di bawahnya, yaitu ars. Ar-Rahman alal arsistawa, Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsnya. Jadi ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum, adalah pengawasan Allah, ilmu Allah, dan penglihatan Allah kepada seluruh makhluknya. Mencakup orang-orang kafir dan orang-orang fasik serta orang-orang beriman semuanya. Tidak ada yang lepas dari ilmu dan pengawasan Allah. Adapun ma'iyah khasah, yaitu ma'iyatun nusrah wa ta'yid wa taufiq. Ma'iyatun nusrah wa ta'yid wa taufiq. Ma'iyah, kebersamaan Allah berupa pertolongannya, dukungannya, dan taufik. Taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik dan meninggalkan amalan-amalan yang jelek. Ini yang maksud dengan ma'iyah khasah. Dan ini tidak diberikan kepada seluruh makhluknya, tetapi khusus alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini dalil yang pertama. Wa qawluhu ta'ala, dan dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina takum. Yang selalu melihatmu ketika engkau berdiri, yakni untuk melakukan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yakni senantiasa mendengarkan ucapan-ucapanmu dan Maha mengetahui semua apa yang kamu lakukan. Maka ini dalil fa innahu yarak, sesungguhnya dia selalu melihatmu. Ini keyakinan seorang mukmin. Kalau seorang mukmin benar-benar meyakini hal ini, maka dia betul-betul akan berbuat ihsan. Apabila dia beribadah kepada Allah, dia melakukan yang terbaik. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa qawluhu ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin, dan apapun urusan yang kamu lakukan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan apapun yang engkau baca darinya, dari Al-Quran atau dari sebuah bacaan. Wa ma tatlu minhu, dan apapun yang engkau baca darinya. Dijelaskan para ulama, domir huruf ha domma di situ bisa kembali ke yani perbuatanmu dalam membaca Al-Quran. Wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah amalan yang kamu kerjakan, illa kunna alaikum syuhudan id tufiduna fih, kecuali kami selalu menyaksikan apa yang kamu lakukan. Surat Yunus ayat ke 61. Sebelumnya surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Dalil yang ketiga, surat Yunus ayat ke 61. Maka ini dalil tingkatan yang kedua dari dua tingkatan ihsan, yaitu tingkatan muraqabah, meyakini bahwasanya Allah selalu melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Ini sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', dalam surat Ali Imran ayat kelima, sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi apapun atasnya sesuatu di langit maupun di bumi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa ihsan merupakan martabatul din, salah satu tingkatan agama. Kemudian yang terakhir, beliau akan menyebutkan dalil dari as-sunnah. Namun sebelumnya kita jelaskan yang dimaksud dengan ihsan bainal abdi wal khalqi, antara seorang hamba dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah badlul ma'ruf lahum, badlul ma'ruf lahum wa kafful adza anhum, berbuat kebaikan kepada mereka dan menahan kejelekan dari mereka. Ini yang dimaksud dengan ihsan antara seorang hamba dengan makhluk yang lainnya. Berbuat kebaikan kepada mereka, kepada para makhluk, dan menahan keburukan dari mereka. Dan ini bisa diamalkan dengan menggunakan ilmu kita, dengan anggota tubuh kita, dengan harta kita, dan dengan kedudukan kita. Dengan empat perkara. Berbuat kebaikan kepada makhluk bisa diamalkan dengan empat perkara. Dengan ilmu kita, atau dengan anggota tubuh kita, atau dengan harta yang kita miliki, atau dengan kedudukan kita. Dengan ilmu, misalkan kita ajarkan ilmu yang benar kepada kaum muslimin, kita bimbing mereka, apabila mereka salah kita tegur, dan kita peringatkan bahaya kesesatan dari mereka. Adapun dengan badan kita, dengan seluruh anggota tubuh kita, mungkin kita mengangkatkan barang saudara kita, kita membantu saudara kita dengan kekuatan badan kita. Baik. Adapun dengan harta kita, kita sedekah. Sedangkan dengan kehormatan kita, misalkan dengan memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan syafaat. Baik. Maka ini dimaksud dengan berbuat ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kebaikan sebagaimana firman-Nya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah ihsan, berbuatlah perbaikan kepada makhluk-makhluk Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Baqarah ayat ke 195. Adapun bentuk ihsan yang ketiga adalah ihsanus sun'ah, yakni ihsanul amal wa itqanuhu wa itmamuhu, yakni apabila kita melakukan suatu amalan, maka kita lakukan yang terbaik, kita buat yang paling bagus. Kalau kita bekerja membangun suatu rumah misalnya, kita kerahkan potensi kita untuk membuatnya menjadi sesuatu yang paling bagus. Bahkan di dalam membunuh sekalipun, Allah telah mewajibkan kita untuk melakukan ihsan. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan wajibnya ihsan atas segala sesuatu, yakni seluruh amalan kita haruslah kita lakukan dengan ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Apakah membunuh dalam jihad, yakni bunuh dengan cara yang terbaik, bukan dicincang-cincang misalkan. Demikian membunuh dalam hukum had, dibunuh dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling mematikan sehingga tidak lama matinya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, demikian pula apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang paling ihsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta apabila seorang dari kalian melakukan suatu amalan, kemudian ayutqinahu, dia memperbagus, menyempurnakan amalan tersebut. Maka menunjukkan hal itu termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, sepanjang itu adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, maka kita lakukan dengan paling terbaik. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Bagian akhir dari al-aslu tsani, prinsip yang kedua, usul yang kedua, yaitu mengenal agama Islam, adalah penjelasan bahwasannya maratibud din juga berdasarkan dalil dari as-sunnah. Qala asy-syekh rahimahullah, wad dalilu min as-sunnah, adapun dalil dari sunnah, yakni yang menjelaskan tentang maratibud din, adalah hadis Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis Jibril alaihi salam yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dikatakan hadis Jibril, dinamakan hadis Jibril alaihi salam. Qala, beliau berkata, yakni Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin id tala'a alaina rajulun, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di depan kami seseorang syadidu bayadi thiyabi, yang mengenakan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi syar, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya tanda-tanda melakukan perjalanan. Hendaklah ketika dia menghadiri majelis ilmu, dia datang dalam rupa yang paling terbaik sebagai penghormatan terhadap ilmu. Ini yang diajarkan Jibril alaihi salam kepada para sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Jibril duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tangannya di atas pahanya sendiri. Ini juga menunjukkan satu sikap atau sifat duduk yang baik, duduk yang beradab di depan para ulama di majelis ilmu ditunjukkan oleh Jibril alaihi salam. Wa qala ya Muhammad, lalu beliau berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqima shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini tingkatan agama yang pertama, al-Islam. Qala sadaqta, Jibril mengatakan engkau benar. Lalu kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Artinya dia sudah tahu jawabannya. Jadi maksudnya bertanya bukan untuk mencari tahu, tetapi untuk mengajar orang-orang yang mendengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka boleh yang seperti ini. Kita tanyakan sesuatu yang sudah kita ketahui, bukan untuk menguji ustadznya atau menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguji para ulama, tidak, tapi untuk mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Lalu pertanyaan yang berikutnya, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman terhadap takdir baiknya dan buruknya, yakni sama-sama ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan agama yang kedua, al-iman. Disebutkan rukun iman. Dan di sini ada faedah. Kita perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'mina itu disebutkan dua kali. Yang pertama pada bagian awal, yakni beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Kemudian pada bagian akhir, pada rukun iman yang keenam, ditambahkan lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau ini tidak ditambahkan, tidak ada pengaruhnya dari sisi bahasa. Dia bisa diatofkan pada tu'mina yang pertama. Tetapi ulama kita menjelaskan, maksud penambahan tersebut bermakna at-ta'qib, penekanan. Betul-betul ditekankan, engkau juga harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Dan beliau juga bersabda, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Beliau juga telah memperingatkan orang-orang yang mengingkari takdir, yaitu qadariyah, adalah majusinya umat ini. Qala sadaqta, kata Jibril engkau benar. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang menjelaskan tingkatan agama yang ketiga. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, maka beliau bersabda, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia selalu melihatmu. Jadi engkau harus yakin dia selalu melihatmu. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah, Jibril bertanya lagi, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, maka beliau bersabda, tidaklah orang yang ditanya, yakni beliau sendiri, lebih tahu dari orang yang bertanya, dari Jibril alaihi salam. Sama-sama tidak tahu. Maksudnya tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Dikatakan para ulama, utusan yang paling mulia dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam, dan utusan yang paling mulia dari kalangan manusia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama tidak tahu kapan terjadi kiamat. Tiba-tiba ada Mbah Pulan mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Maka ini kebohongan. Ini termasuk kekufuran. Ramal-meramal terjadinya kiamat termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu kata Jibril lagi, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Maka beliau bersabda, apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Dikatakan para ulama, ini adalah kata kiasan munculnya dan tersebarnya hukukul walidain, yakni kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Maka ini tanda-tanda kiamat. Wa antara al-hufatal 'arata li'a'asha wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a'asha yatatawwaluna fil bunyan. Dan engkau lihat orang-orang yang bertelanjang kaki juga bertelanjang badannya, dan mereka itu orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Kemudian mereka itu para pengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan, sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Dikatakan oleh sebagian ulama maksudnya adalah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Di antara bentuknya adalah urusan umat diserahkan kepada orang-orang bodoh. Ini tanda-tanda kiamat. Apabila urusan umat diserahkan kepada orang-orang bodoh, bukan kepada para ulama. Maka ini yang terjadi. Setelah kita saksikan setiap hari tanda-tanda kiamat itu. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli, fantazir as-sa'ah." Apabila urusan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Qala famada falabithna maliyan. Lalu kata Umar, maka Jibril pun pergi, lalu kami diam sejenak atau beberapa saat. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man isra'il? Apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya?" Qultu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka aku katakan, yakni Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adat. Apabila seorang ditanya dan dia tidak tahu, maka janganlah dia menjawab, tetapi dia katakan Allahu wa rasuluhu a'lam, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yakni dalam masalah-masalah agama. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian ajaran agama kalian. Jadi dikatakan Jibril datang mengajarkan kalian ajaran agama kalian sendiri, padahal yang mengajar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun Jibril sekedar bertanya saja. Maka dari sini ulama menjelaskan orang yang menjadi sebab orang lainnya mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, maka dia juga mendapatkan kebaikan tersebut. Dia juga mendapatkan kebaikan tersebut. Ini misalkan kita ajak tetangga kita mengikuti ta'lim, mengikuti majelis ilmu, kemudian dia mendapatkan hidayah. Bukan ustadznya saja yang mengajar mendapatkan pahala, tetapi kita yang mengajak dia sama mendapatkan pahala mengajar dia, pahala menunjukkan hidayah kepadanya. Maka jangan diremehkan amalan ini. Berapa banyak orang yang antum lewati ketika datang ke majelis ilmu, tetangga-tetangga kita, teman-teman dekat kita, yang mungkin sekali kalau kita ajak dia mau, insyaallah ta'ala dia mau datang. Bahkan banyak kisah ada orang yang mengajak teman kantornya. Ada satu kisah, ada seorang ikhwan yang mengajak teman kantornya untuk mengikuti kajian. Dia ajak berulang-ulang. Temannya ini tidak pernah mau. Tidak pernah mau diajak. Tapi dia tidak patah semangat. Dia ajak berulang-ulang. Bersamaan dengan itu, dia berikan kaset CD-CD ceramah. Dia berikan majalah-majalah Ahlus Sunnah. Dan terus diajak. Suatu hari, pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada temannya ini, kemudian mengikutinya ikut kajian. Setelah itu malah terbalik. Orang yang tadinya diajak ini mengajak orang yang tadinya mengajak dia untuk ikut kajian. Jadi Allah berikan hidayah kepadanya. Baik. Jadi kita berusaha menjadi sebab orang-orang untuk mendapatkan hidayah, walaupun secara tidak langsung. Tidak harus kita ngomong langsung. Tidak harus kita berdakwah secara langsung dengan lisan kita. Mungkin melalui buletin-buletin, melalui majalah-majalah, melalui buku-buku, melalui radio, melalui kaset-kaset, atau diajak mengikuti majelis ilmu, hukumnya sama. Yakni pahalanya sama dengan orang yang menyampaikannya secara langsung. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan al-ashl tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.